Mitra bisnis kalangan pengusaha didorong untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum 2014. Mantan anggota MPR RI Yusuf Wanandi mengatakan, sudah saatnya pengusaha berperan aktif untuk memajukan bangsa. Ia menyebut dua nama pengusaha papan atas yang termasuk dalam kategori tersebut, yakni Dr. Tahir dan Khairul Tanjung. Keduanya masuk dalam daftar bakal calon presiden yang diusung Komunike Bersama Peduli Indonesia untuk pemilihan umum 2014. Untuk membicarakan hal itu, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, apa komentar Anda? Ini ya, itu kan dia abang saya. Dia itu cuma memberikan ide-idenya supaya itu semua besok pemilihan presiden itu terbuka. Jangan cuma ditentukan oleh ketua partai saja. Akhirnya semua nggak kita mendapatkan calon-calon yang terbaik yang ada. Tapi kalau menurut saya, pengusaha itu untuk jadi presiden sementara ini saya pikir ya, kalau you betul-betul pengusaha, lebih baik you konsentrasi pengusaha dulu. Kalau jadi presiden, you tinggalin usaha you konsentrasi jadi presiden untuk kepentingan orang banyak. Tapi kalau ini kan semua saya pikir cuma ya seperti biasanya lah. Ini karena partai-partai ini terlalu banyak sudah menentukan sehingga mereka intelektual merasa ada mungkin orang yang baik-baik juga yang perlu dicalonkan, itu mereka memberikan usul-usul dari ya, termasuk Yusuf Wanandi itu. Saya juga tanya sama dia, ya dia bilang supaya semua itu juga lihat bahwa di negara kita ini masih banyak calon-calon yang baik-baik yang bisa dicalonkan dan jangan masih tergantung di ketua partai aja yang menentukan maunya mereka masa depan bangsa kita ini. Jadi sebenarnya itu nggak ada urusannya. Tapi kalau pengusaha sekarang ini satu ya, nggak ada waktu lagi ya, ya untuk bisa pengusaha itu juga merebut. Kita juga sudah ada pengusaha-pengusaha yang asalnya pengusaha kan, yang sekarang calon-calon presiden ataupun wakil presiden kita kan. Jadi sudahlah ya, itu saja ya. Baru-baru ini kan nggak akan mungkin lagi jadi ya kan. Jadi saya bikin suruh dia berusaha yang baik aja lah, supaya kasih kerjaan banyak sama rakyat kita, bayar pajak yang betul, sudah itu. Itulah yang mesti dikonsentrasikan, bukan main-main di dalam politik-politik lagi. Saya pikir sementara ini saya tidak melihat adanya kesempatan dan juga ada kemungkinan itu ya. Tapi bahwa itu sekedar cuma pemikiran-pemikiran, boleh-boleh aja menurut saya. Tapi kita jangan anggap itu selalu serius lah. Ya Pak JK kan dia sudah tinggalin usahanya sejak dia jadi menteri berapa puluh tahun lebih yang lalu itu kan. Jadi dia boleh aja background pengusaha. Ical kan juga menjadi, dia bekas pengusaha juga ya, sudah tinggalin juga usahanya untuk Golkarnya itu kan. Itu kan yang terjadi. Prabowo juga pengusaha juga setelah dia mundur dari tentaranya kan, dia jadi pengusaha juga. Kiani, kertas dan lain-lain kan. Tapi asalnya pengusaha. Tapi sudah itu dia kan banting setir jadi politician. Nah silakan saja lah berjuang untuk memenangkan ini, dan mudah-mudahan siapa yang menang pun juga membuat sesuatu buat rakyatnya, bukan untuk kepentingan dia sendiri saja. Demikian Sofyan Wanandi, saya Kiki Wijaya.